Ketangkasan bindu 10 sada. Jenari man bangku ibreken sada kayu penibari bali rasciken. Man bangku ikataken. To sibari rumah pertoton di bata ras batar-batar persembahan. Janah beligai teremna kalak sir sembah ibas. Tapi kesain si arah darat ola sibari. Sabab sie enggo indesken man bangsa silabo kalak jahudi. Ide dehina pagi kuta sibadia 42 bulan dekahna. Kusuruh pagi dua kalak sak singku make uis guni tanda ate ceda. Itu dikena pagi kata di bata dekahna 1260 wari. Saksi si dua ema batang seton si dua ras lampu si dua. Silit i lebe-lebe Tuhan donienda. Adilit kalak siatena gas-gasisa. Darat api ibas babah nanari. Engkernepken musuh-musuhna. Alu bage ise gas-gasi ia matema. Lit kuasana nutupi langit. Gelah ola nusur udan kidekah ia ernubuat dengar. Lit me kuasana nandangi sumbul-sumbul lau. Ema guna nalih kenca jadi darah. Bagepe, lid kuasana ngerehken erbagai-bagai mara kudonienda piga-piga kali peatena. Kencadung ia ersaksi, rubia-rubia sireh iba sembang enari ngelawan ia. Italuken rubia-rubia ema ia duana dingin ibunuhna. Canah maitna ampar me ibas pasar kuta si meriah, ija Tuhan ipakuken ku kayu persilang. Kuta iumpamaken gelarna Sodom entah Mesir. Rina pemerintahan, suku, cakap, ras bangsa ngenehen maitna, telu setengah wari dekahna, canahla ibrena mait ikuburken. Meriah maukur manusia si idoni ibas kematian saksi si dua enda. Repesta ia kerina, dingin mereken luahna ia sekalak nandangi si debanna. Sabab nabi si dua enggo ngerehken kinisran-kinisran nandangi manusia si idoni enda. Kenca si telu setengah wari reh kesah singgeluh ibas di bata nari, mengketi nabi si dua kalak Jenari tedis ia duana, canah biar kalkalak krina si ngenehen ia. Kenca bagi, ibegi nabi si dua sora si megang i surga nari, ngerana manbana, nina. Marilah kudataskan. Asum itatap musuh-musuhna ia, nangkih ia ku surga ras embun. Paksa sie kelpe jadi melinur si mesangat. Kernep sepersepuluh kuta canah mate pitu ribu kalak jelma ibahan linur Jelma si deban nambi yarkal, canah ibre kena kemuliaan mandi bata si surga. Cilaka si peduakan enggo lepas. Tapi nehenlah, reh me cilaka si peteluken. Jenari, yembus malaikat si pepitukan trompetna. Paksa si terbegi sora-sora si megang i surga nari, nina. Kuasa guna ngerajai doni enda, genduari ngo ibas tan Tuhanta, dingin Mesias si ipadan kena, jana ia ngerajai sa rasa lalap seh rasa lalap. Jenari, pertua-pertua si 24, si kundul ibas kursi kini rajaan i lebe-lebe di bata, arjimpuh dengan nembah mandi bata, nina. Oh Tuhan di bata si mada kuasa, si ngolit genduari rasnai nari. Bujur ikatakan kami man bandu, sabab enggo ipakendu kuasandu, simbelin janah enggo kam ngerajaisa krina. Merawa kalak silanan dai Tuhan, sabab enggo sepaksana icidah kendu rawandu, janah ia dilindu kalak si enggo mate. Genduari mepaksana guna mereken upah man suruh-suruh hendu. Eme nabi-nabi bagepe man krina anak-anak du. Krina kalak si kemalangan man bandu, subuk si kitik bagepe simbelin. Genduari mepaksana guna kernepken kalak si encedaken doni. Maka talang rumah pertoton di bata i surga, canah tridah ije peti perpadanan. Jenari ruh kilap, sora si ergruku, lenggur, linur ras udan baho si mehantu.